refugi halamu, fabu soro batu de. Lesa kefanya sa batu de. Reina o furin lefangona. Fefu zinu madu bubu salisino tafaya ge haya unge kebutu hode leni haba si pefanga. Simai tambah di gua.